الشافعي رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa fi ma duna khamsi awaqin min al-wariqi sadaqah wa laisa fi ma duna khamsi zawdin min al-ibli sadaqah وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه مسلم حديث ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan tiga hukum yang kaitannya dengan harta yang dizakatkan, yang dikeluarkan zakatnya. Yang pertama Rasulullah SAW menerangkan tentang nisab perak. Beliau mengatakan laisa fi ma duna khamsi awaqin min al-wariqi sadaqah. Tidak ada sadaqah, yakni tidak ada zakat apabila di bawah 5 awqiyah dari perak. Awaqin itu jamak dari awqiyah. Jamak dari awqiyah. Sebagian riwayat menyebutkan awaqin, sebagian lagi menyebutkan awaqi, jamak dari awqiyah atau uqiyah, dan disebut juga waqiyah, jamaknya waqayah seperti dhahiyah. Dan ini merupakan salah satu ukuran. Satu uqiyah itu sebesar 40 dirham. Satu uqiyah sebesar 40 dirham. Berarti 5 uqiyah 40 kali 5 menjadi 200 dirham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat apabila seseorang memiliki perak yang jumlahnya di bawah 200 dirham atau 5 awqiyah sama dengan 200 dirham. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa para ulama telah mengukur 200 dirham tersebut apabila dipindahkan ukurannya kepada gram sebesar 595 gram perak. Apabila mencapai 595 gram perak dan seterusnya ke atas, berarti ada zakat. Namun di bawah itu, di bawah 595 gram, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Demikian pula halnya uang yang dimiliki oleh manusia sekarang ini. Telah kita jelaskan keterangan dari para ulama bahwa uang yang beredar di dunia masing-masing memiliki mata uang, hukumnya sama seperti hukum emas dan perak. Karena yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai alat tukar menukar adalah emas dan perak. Berbeda halnya dengan sekarang. Emas dan perak tergantikan dengan uang kertas, uang logam, sehingga kedudukannya sama. Sehingga apabila seseorang memiliki harta uang yang mencapai bilangan 595 gram, tinggal ditanyakan di pasaran untuk 1 gram perak berapa? Perak murni tanpa campuran berapa nilainya? Anggaplah 10 ribu misalnya 1 gram, berarti 595 gram sebesar 5 juta ya? 5.950.000. Nah, apabila seorang memiliki uang sebesar 6 juta rupiah misalnya, dengan perhitungan tadi berarti pada harta tersebut terdapat zakat, telah mencapai nisab. Jika bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan sebesar 2,5% dari uangnya tersebut atau dari perak yang dimiliki oleh seseorang. Hukum yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah zakat unta. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. Dan tidak ada zakat apabila jumlah unta itu zaudin. Zaudin itu bilangan antara 3 hingga 10 untuk unta. Disebut zawdun, jamaknya azwadun. Yang dimaksud adalah jumlah unta tersebut. Kata Nabi SAW bahwa tidak ada zakat apabila seseorang memiliki unta di bawah 5 ekor. Tidak ada zakat. Dan ini sudah kita terangkan pada saat kita membahas surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentang nisab zakat dari unta, demikian pula dari kambing. Bahwa apabila unta itu mencapai 5 ekor dimiliki oleh seseorang dan bertahan selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. Dan setiap kelipatan 5 sampai 25 ekor. Apabila seorang memiliki 10, berarti 2 ekor kambing zakatnya. 10 ekor unta. Seseorang memiliki 15 ekor unta, berarti 3 ekor kambing. Dan begitu seterusnya sampai hitungan 25 ekor unta, barulah zakat dari jenis unta, 1 ekor unta. Maka di bawah 5 ekor unta tidak ada zakat. Sebagaimana sapi di bawah 30 ekor tidak ada zakat. Dan kambing di bawah 40 ekor tidak ada zakat. Ini hukum yang kedua yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang ketiga, wa laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri shadaqah. Dan tidak ada zakat pada harta pertanian berupa kurma yang tidak mencapai 5 wisq. Yang tidak mencapai 5 wisq dari penghasilan pertanian tersebut, maka tidak ada zakat. Awsuq ini juga merupakan ukuran, jamak dari wisqun atau wasqun. Ada yang menyebutnya wisqun, ada pula yang menyebutnya wasqun. Sebagian ada yang menguatkan bahwa di fathah itu lebih jelas, wasqun, 5 wasq. Dan 1 wasq dalam hitungan sebanyak 60 sa'. 60 sa'. 1 sa'. 1 sa'. 4 mud. 1 mud adalah ukuran 2 telapak tangan lelaki yang dewasa, yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. 4 kali mud ini disebut 1 sa'. Sebagian para ulama menyebutkan, dan itu fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah, dari Syekh bin Baz, mengukur 1 sa', 1 sa' sekitar 3 kilogram. Jadi kita anggap 1 sa' itu 3 kilogram. Berarti 1 wisq yang berjumlah 60 sa' berapa kilogram? Hah? 180 kilogram. Itu 1 wisq. 180 kilogram. 5 wisq. Hah? 5 wisq. Berapa? Jangan ragu. 900 kilogram. Penghasilan yang besar. 900 kilogram. Berarti di bawah 900 kilogram, kalau dengan hitungan 1 sa' itu sebesar 3 kilogram, padahal terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang ukuran 1 sa'. Sebagaimana terjadi pula khilaf tentang 1 sa' untuk ukuran membayar zakat al-fitr. Namun banyak dari kalangan para ulama menyebut 3 kilogram. Sudah kita anggap 3 kilogram, berarti 5 wisq 900 kilogram penghasilan. Apabila penghasilan dari pertanian seseorang kurang dari 900 kilogram, berarti tidak ada zakat. Kalau 1 hektar sawah biasanya dapat berapa ya? Ada ahli pertanian ya? 1 hektar sawah. Hah? Berapa? Hah? Pamit? Belum pernah ya? Misalnya seorang memiliki 1 hektar ditanami padi. Nah, kemudian setelah panen dikeluarkan gabahnya, jadilah beras. Dihitung, apabila mencapai 900 kilogram ke atas, berarti ada zakat. Nanti akan kita terangkan berapa zakatnya pada hadis yang berikut. Berarti di bawah dari 5 wisq atau di bawah dari 900 kilogram tidak ada zakat. Seorang memiliki sebidang tanah, sawah. Setelah panen hanya menghasilkan 500 kilogram. Biasanya sekarang ini ukuran satu karung yang besar 25 kilogram. 100 kilogram, 4 karung. 500 kilogram, 20 karung. Kalau 900 kilogram, berapa karung? 36. Terus, 36 karung. Itu penghasilan. Kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa lahu min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa fima duna khamsati awsaqin min tamri wala haddin shadaqah." Tidak ada zakat apabila di bawah ukuran 5 wasaq dari kurma atau hab. Yang dimaksud hab yaitu biji-bijian yang asalnya biji-bijian seperti gandum. Seperti gandum. Gandum dari jenis syair atau dari jenis qamh atau hintah dengan beberapa jenisnya, apabila di bawah 5 wasaq atau di bawah 900 kilogram maka tidak ada zakat. Wa aslu hadis Abi Sa'id muttafaqun alaih, dan asal dari hadis Abu Sa'id ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini, hadis Jabir, demikian pula hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhumah, diterangkan oleh para ulama merupakan aslun fi maqadir ma tatahammaluhu al-amwal wa ijabu sadaqati fiha. Asal dalam hal menerangkan tentang ukuran dari harta yang diwajibkan padanya zakat. Yang apabila kurang dari ukuran tersebut, maka gugur pula kewajiban zakat dari seorang yang memiliki harta tersebut. Dan ini merupakan mazhab dari jumhur ulama. Karena ada sebagian pendapat mengatakan, pokoknya seorang kalau panen, berapapun hasilnya, harus dikeluarkan zakatnya. Menafikan nisab. Dan itu dinisbahkan kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang sahih, pendapat jumhur ulama. Laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak ada zakat apabila di bawah ukuran 5 wasaq. Di bawah ukuran 900 kilogram. Dengan perhitungan 1 sa' sama dengan 3 kilogram. Apabila di bawah dari 900 kilogram, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Namun apabila mencapai 900, maka ada zakat. Kapan zakatnya dikeluarkan? Pada saat panen. Pada saat panen. Dan bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukur hasil dari pertanian tersebut? Apakah mencapai 900 kilogram atau tidak? Misalnya kurma Maka kurma, kalau kurma jelas ya, ketika dipanen maka dihilangkan dari tangkai-tangkainya sehingga dia murni kurma, barulah ditimbang. Demikian pula anggur misalnya, anggur kapan dihitung kadarnya? Apabila telah dikeringkan. Jadi bukan pada saat dia basah ya, anggur ketika dipanen langsung ditimbang, tidak. Tapi dikeringkan menjadi zabib, menjadi kismis. Demikian pula gandum. Gandum dengan cara dihilangkan dulu gabahnya, seperti beras. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa beras termasuk harta yang dizakatkan, ya, maka harus dihilangkan terlebih dahulu gabahnya sehingga dia benar-benar menjadi utuh murni beras. Gabahnya telah dibersihkan, barulah dihitung. Jadi tidak ditimbang bersama dengan gabahnya, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Diterangkan oleh Nukudama rahimahullah ta'ala, kata beliau, وَتُعْتَبَرُ خَمْسَةٌ أَوْسُقْ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ فِي الْحُبُوبِ وَالْجَفَافِ فِي الثِّمَارِ. Maka hitungan 5 wasaq, apa yang kita hitung tadi 900 kilogram, itu setelah biji-bijian tersebut seperti gandum itu dibersihkan dari gabahnya, dan setelah dikeringkan dari buah-buahan seperti anggur. Walau kana lahu asharatu awsuqin 'inaban la yaji'u minhu khamsatu awsuqin zabiban lam yajib 'alaihi syai'. Apabila hasil panennya anggur misalnya ketika masih segar belum kering itu mencapai 10 wasaq, yakni 1800 kilogram dalam kondisi segar anggurnya. Ketika dikeringkan ternyata tidak mencapai 5 wasaq, tidak mencapai 900 kilogram. Kata beliau, lam yajib alaihi syai'. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Jadi yang dijadikan sebagai ukuran pada buah-buahan apabila buah-buahan tersebut telah mengering, dikeringkan. Dikeringkan. Atau dari jenis al-hubub, biji-bijian seperti gandum, maka setelah dibersihkan dari gabahnya. Dan ini juga menjadi dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada kewajiban sama sekali dari hasil pertanian seseorang yang tidak termasuk ke dalam jenis al-thimar dan al-hubub, yang tidak termasuk dalam jenis buah-buahan. Demikian pula al-hubub, biji-bijian, maka tidak ada zakat. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Seperti misalnya sayur-sayuran. Seorang menanam mentimun. Mentimun jenis apa? Hah? Sayur ya, bukan buah. Hah? Bisa dikeringkan enggak? Rusak kalau dikeringkan. Maka tidak ada zakat. Atau sawi Pak Cuy gitu. Sawi, kangkung, bayam, apalagi banyak sayur-sayuran. Berapapun besarnya, berapapun hasilnya, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Ini pendapat mayoritas para ulama. Mungkin ada yang mengatakan, tapi orang itu tani, dia tanam sayur-sayuran, harganya jauh lebih mahal dan penghasilannya jauh lebih besar daripada mereka yang menanam dari jenis yang ada zakatnya. Masa enggak ada zakat? Kita mengatakan bahwa zakat adalah ibadah, maka tidak diperbolehkan bagi kita menetapkan sesuatu pada harta seseorang bahwa padanya terdapat zakat kecuali dengan dalil. Jadi bukan dengan akal atau perasaan atau qiyas, akan tetapi berdasarkan dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan ada yang zakat, maka zakat. Kalau tidak ada, maka asal hukumnya tidak diperbolehkan menetapkan zakat pada harta seseorang kecuali dibangun di atas dalil. Dan tidak ada dalil yang menerangkan tentang zakat pada khadrawat, sayur mayur. Tidak ada zakat. Meskipun seseorang menghasilkan laba yang besar, maka tidak ada zakat dalam ini. Adapun dari jenis biji-bijian atau dari jenis buah-buahan yang mana saja yang terdapat padanya zakat, ini nanti insyaallah taala akan dibahas pada hadis-hadis yang berikutnya. Maka ini masyaallah alaihi rahimakumullah yang kaitannya dengan zakat pertanian. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Terlebih dari waktu, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan pada saat daurah. Yang kaitannya dengan perbata muslimah. Bagaimana cara memperkokoh iman kita sedangkan kita masih hidup di lingkungan orang awam atau orang yang belum mengenal ilmu, dan kita masih belum mampu berpindah dari tempat tersebut karena alasan tertentu? Bersabar, istiqamah, dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Apabila seseorang tidak mampu memelihara agamanya, apabila dia tinggal di sebuah lingkungan, dia telah berupaya dan dia tidak mampu istiqamah, maka hijrah meninggalkan tempat tersebut merupakan hal yang wajib. Sebab yang terpenting dalam kehidupan seorang adalah agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun seorang mendapatkan harta yang melimpah, namun jika dia tinggal di lingkungan yang akan merusak agamanya, dia tidak mampu bertahan, maka yang wajib adalah meninggalkan lingkungan tersebut. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. maka dia tinggalkan. Tinggalkan menuju kepada lingkungan yang memungkinkan baginya istiqamah dan menjaga agamanya. Atau dia mengasingkan diri, melakukan uzlah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yushiku an yakuna khayra ma lil muslim ghanam yatba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yasirru bidinihi min al-fitan. Akan tiba satu masa di mana harta terbaik seorang adalah kambing-kambingnya. Dia mengembalakan kambingnya, naik ke bukit, turun ke lembah. Dia melakukan itu untuk memelihara agamanya agar dia tidak terjatuh ke dalam fitnah. Ini jika dia tidak mampu. Namun apabila dia hidup di tengah-tengah lingkungan, dia tetap istiqamah, dia mampu menjaga agamanya. Bahkan dia mampu untuk memberi pengaruh, bukan dipengaruhi, namun dia yang mempengaruhi, memberi pengaruh positif kepada masyarakat, mengajak mereka sholat, mengajak mereka talabul ilmi, dan tidak sedikit yang berhasil, alhamdulillah. Di antara ikhwan kita sebelumnya, dia gharib di kampungnya, dia sendirian di kampungnya, namun memberi manfaat. Dia berdakwah dengan akhlak al-karimah, dan dia bisa berdakwah dengan menjual buku-buku, terjemahan, majalah, atau buletin. Disebarkan, alhamdulillah, berapa banyak kampung yang sebelumnya tidak diketahui ada salafi di sana, ahlus sunnah di sana, walhamdulillah berkembang. Dan ini lebih afdal apabila seorang mampu bertahan istiqamah dan dia bisa berdakwah dengan apa yang dia mampu untuk dia lakukan, maka yang demikian lebih afdal. Dia akan mendapatkan keutamaan dari dakwahnya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau, itu lebih baik dari unta merah yang paling mahal harganya. Bagaimana hukum khitan buat perempuan? Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Apa hukumnya menghilangkan tahi lalat di wajah agar berhias dengannya? Tolong dijelaskan. Tahi lalat bukan lalat yang buang hajat di sini. Dalam bahasa Arab, orang Arab menyebutnya habbul khal atau habbatul khal. Masyarakat rahimakumullah, sejauh pemahaman saya, wallahu ta'ala alam, bahwa tahi lalat itu ada dua jenis. Ada satu jenis yang memperindah, iya kan, adanya itu lebih bagus daripada tidak ada, semakin menambah ketampanan seorang kalau dia laki-laki, kecantikan seperti wanita. Ada pula yang sifatnya tashwih, memperburuk, ya, itu mungkin kalau jumlahnya banyak kemudian dia besar, ya, yang menjadikan wajah seseorang itu musyawwah, ya, kurang bagus terlihat. Nah, apabila seseorang menghilangkan tai lalatnya disebabkan karena tai lalat tersebut mungkin dalam jumlah yang banyak, ya, kemudian terlihat kurang bagus, sehingga itu termasuk dalam aib, maka menghilangkannya adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Dan itu fatwa dari Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau membolehkannya karena tujuannya adalah menghilangkan sesuatu yang memperburuk wajah. Ya, sama halnya ketika ada aib, misalnya hafan, misalnya ketika bibir itu lahir dalam keadaan sumbing, maka boleh dioperasi untuk menormalkan. Hal itu dibolehkan. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpotong hidungnya. Hidungnya terpotong. Maka dia menutupi aib tersebut dengan membuat hidung dari perak. Tapi lama kelamaan rupanya mengalami kerusakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membuat hidung dari emas. Tujuannya adalah menutupi aib. Itu diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan. Adapun yang tujuannya at-tajmil, ya, yang tujuannya mempercantik diri, menghiasi diri dalam kondisi sudah normal, dia sudah normal, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia, maka ini haram, termasuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti membuat tato, demikian pula menghilangkan bulu alis atau menjarang-jarangkan giginya, atau ingin menambah mancung hidungnya, atau merubah kulitnya, merubah kulitnya. Ini semua merupakan bentuk taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya bagi suami yang baru menikah, baru suaminya lari meninggalkan sang istri? Suami kurang ajar ini. Setelah menikah lari meninggalkan istrinya, tidak bertanggung jawab. Kalau itu sudah sah sebagai istrinya, maka dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Naam. Kecuali kalau misalnya dia ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak senang, ya sudah, diceraikan secara baik-baik. Berpisah dengan cara baik-baik. Dia ceraikan, kemudian sudah lepas. Adapun masih statusnya sebagai istri terus dia lari, istrinya bingung, saya ini diapakan? Anda mau bertanya, bolehkah seorang wanita pakai pelembab bibir atau yang biasa disebut apa ini? Lip? Apa ini? Bam? Bayi? Tidak jelas. Karena kebiasaan bibirnya mudah kering dan suka pecah-pecah. Wanita boleh. Boleh menggunakan pelembab bibir. Saya juga biasa menggunakan. Apalagi kalau umroh. Ya, udara di Arab Saudi ekstrim. Beda dengan udara di negeri kita, lembab. Kalau di sana kering. Kalau seorang tidak memakai pelembab, wah, ini akan pecah-pecah dan mengeluarkan darah. Maka yang demikian tidak mengapa. Apa hukumnya menggunakan suntik pemutih kulit? Tidak boleh. Bersyukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang Allah berikan. Apa yang dimaksud dilaknat dikeluarkan dari Islam? Tidak mesti. Yang dimaksud laknat, orang itu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena dia kafir atau karena dia melakukan dosa besar? Dan tidak mesti seorang dilaknat itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Bagaimana hukumnya jual beli secara online yang mana barang yang dibeli hanya dilihat dari foto saja? Apabila sifat-sifatnya jelas, apabila sifat-sifatnya jelas dan tidak ada unsur penipuan, maka asal hukum jual beli tersebut sah. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sifat tersebut, maka berhak bagi si pembeli untuk membatalkannya jika dia menginginkan hal tersebut. Apakah boleh memakai cadar butterfly? Karena banyak akhwat dan ummahat memakainya di pondok. Ini sudah pernah kita terangkan, ya, bahwa termasuk di antara syarat hijab, hijab itu tidak boleh menjadi hiasan. Jadi hijab itu digunakan untuk menutupi aurat. Untuk menutupi aurat. Bukan untuk menambah kecantikan bagi seorang wanita. Anjuran berjiwab sebelum sholat. Ini maksudnya dikerjakan sebelum berwudu. Apa ketika berdiri sebelum takbir. Karena anak sering mendapati kaum muslimin berjiwab ketika telah berdiri sebelum takbir. Ada dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bi istiwaqi 'inda kulli wudu." Apabila aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak ketika berwudu. Maka ketika dia akan berwudu, maka dia dianjurkan bersiwak. Atau pada saat dia berkumur-kumur, dia bersiwak. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli salat." Kalau aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan seseorang bersiwak sebelum dia melakukan setiap salat. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan sebelum salat untuk bersiwak setiap kali akan mengerjakan salat. Ini juga yang menunjukkan lebih awalnya menggunakan batang siwak daripada sikat gigi dengan pastanya, karena batang siwak mudah dibawa kemana-mana, ditaruh di saku. Saya belum pernah lihat ada orang bawa sikat gigi di kantongnya dan bawa pasta. Dan itu sulit ketika seorang akan sholat. Dia keluarkan sikat giginya, lalu dia taruh pasta, dia butuh air. Hah? Tak mungkin dia sikat gigi dalam kondisi seperti itu. Maka di sini kelebihan siwak, batang siwak. Mudah seorang setiap sholat menggunakannya. Hanya saja di negeri kita sulit, ya, mendapatkan batang siwak tersebut. Nah, wallahu a'lam. Anak punya saudara kandung yang sering ke rumah memberikan bingkisan makanan dan uang untuk anak-anak. Anak diketahui pekerjaannya haram, menjual kupon putih. Ini kupon hitam ini kalau haram. Bagaimana hukumnya makanan dan uang tersebut? Bolehkah dimakan dan uang tersebut dibelanjakan? Atau bolehkah makanan dan uang itu dibelikan pada orang lain? Kalau memang dia tidak punya penghasilan kecuali dari yang haram tersebut, maka jangan dia memakannya, jangan dia mengambilnya. ya, dan dia mencukupkan dengan yang halal. Kalau ternyata sudah diberikan dan dia merasa tidak mampu untuk mengembalikan, maka dia berikan kepada orang miskin, ya, dan tidak dianggap sebagai sedekah. Ana baru mengenal dakwah salafi, istri ana berhijab tapi tidak sesuai syar'i, artinya tangan, wajah dan kaki masih kelihatan. Apakah sikap ana terhadap istri ana? Padahal sudah diberitahu berapa kali perihal hijab sesuai syar'i. Sabar, sabar dan terus ya sampaikan dengan cara hikmah sambil berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Apa sikap kita ketika melihat jin di hadapan kita? Apakah kita memukulnya? Bisa apa? Atau membiarkannya saja? Bacakan ayat kursi. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum sujud sahwi? Sunnah. Seorang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk bersujud di atas tanah. Kenapa tidak bisa? Boleh sujud di atas tanah. Atau sedang memuraja surat atau ayat tersebut. Hukumnya sunnah. Membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Tidak harus. Yang afdal dia dalam keadaan suci. Oh, ini ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud suci dari hadas besar? Tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha. Bahkan An-Nawawi menukilkan ijma'. Bolehnya membaca Al-Qur'an Karim dalam keadaan berhadas kecil. Termasuk di antara dalil yang membolehkan hal tersebut adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau bangun dan tidur di malam hari, beliau biasa membaca beberapa ayat dari akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya pada saat beliau bangun dari tidur. Menunjukkan diperbolehkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas kecil. Adapun hadas besar, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama tidak membolehkan seorang dalam keadaan junub, wanita haid, membaca Al-Quran Karim. Membaca yang bukan menyentuh, tapi membaca. Sebagian para ulama membolehkan. Dan pendapat yang membolehkannya insyaallah taala lebih kuat. Karena tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang seorang yang berhadas besar membaca Al-Qur'an Karim. Adapun hadis yang diriwayatkan seperti hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud, bahwa Nabi SAW mengatakan la yaqra'u al-ha'idhu wala al-junubu syai'an min al-Qur'an, wanita haid dan seorang dalam keadaan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an Karim. Hadis ini adalah hadis dhaif. Dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Ismail bin Iyash yang meriwayatkan hadis dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibn Umar. Dan Ismail bin Iyash apabila meriwayatkan hadis dari selain penduduk Syam, maka dia dilemahkan oleh para ulama. Jika dia meriwayatkan dari penduduk Iraq, dari penduduk Hijaz, dan Musa bin Uqbah termasuk dari Ahlul Hijaz, sehingga riwayat Ismail bin Iyash dari Musa bin Uqbah adalah riwayat yang lemah. Ada riwayat-riwayat yang lain di hadis Jabir, namun riwayat tersebut lebih lemah. Dalam sanadnya terdapat perawi pendusta. Sehingga yang sahih bahwa membaca Al-Quran Karim dibolehkan bagi hadas yang berhadas kecil atau yang berhadas besar. Adapun menyentuh mushaf Al-Quran, yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu pendapat jumhur, tidak diperbolehkan dan diharamkan, baik berhadas besar atau berhadas kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Meskipun ada riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Lafzul Mahfuz, dan Al-Mutahharun adalah malaikat. Namun diterangkan oleh para ulama seperti Abdurrahman Sa'di rahimahullah, bahwa kalau Al-Quran yang ada di Al-Lafzul Mahfuz tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan seperti para malaikat, sepantasnya mushaf Al-Quranul Karim yang ada di dunia tidak ada yang menyentuhnya kecuali seorang dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, tafsir dari sebagian para sahabat, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Abdurrahman bin Yazid bahwa ketika Salman Al-Farisi selesai buang hajat, lalu kemudian beliau mengatakan kepada Salman, "Law annaka tatawadda la'allana nas'aluka ba'd al-ayat." Kalau seandainya aku berwudu karena kami ingin bertanya kepadamu tentang beberapa ayat. Kata Salman, "Inni la amassuhu fa innahu la yamassuhu illa al-mutahharun." Saya tidak menyentuhnya karena beliau dalam keadaan berhadas. Saya tidak menyentuhnya karena tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ini dari hadas. Dari hadas. Lalu kemudian beliau membacakan ayat-ayat tersebut tanpa menyentuh mushaf. Demikian pula yang datang dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas, ketika Mus'ab memegang mushaf, lalu kemudian dia sempat menggaruk. Ketika dia menggaruk tubuhnya, sepertinya tangannya menyentuh kemaluannya. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, "La'allaka masasta dzakarak." Jangan-jangan engkau menyentuh kemaluannya. Kata Mus'ab, "Iya." Kata Sa'd, "Qum fatawadda." Pergilah kamu berwudu. Maka diperintahkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas untuk berwudu karena dia memegang mushaf. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, hadis Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman, dan disebutkan di dalamnya, "La yamassul Qur'an illa tahir." Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir, orang yang suci. Ada yang mengatakan dimaksud tahir di sini adalah mukmin. Namun ini bukan merupakan ungkapan yang biasa disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Tahir itu adalah tambahan, sifat tambahan dari sekadar dia seorang muslim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa bukan merupakan kebiasaan Nabi mengungkapkan seorang mukmin dengan ungkapan tahir, menunjukkan bahwa lafaz tahir ini ada sifat tambahan dari sekadar muslim bahwa dia suci dari hadas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini jawaban dari pertanyaan disampaikan sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.